Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum nahmadullaha azza wa jal ala hadhihi ni'mah ni'matun 'azimatun la ta'diluha shay'un la ya'diluha shay'un. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Kenikmatan yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada khawasu ibadih. Ini kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus Allah pilih. Di mana kenikmatan ini pula adalah kenikmatan yang menjadi tanda bahwasanya sang hamba tadi mendapatkan hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilm, menuntut ilmu. Sehingga dengan ini Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah faqihkan dalam urusan agamanya, Allah mudahkan hatinya untuk menerima hidayah, Allah mudahkan langkahnya untuk menuju majalisul ilmi, Allah ringankan kakinya untuk menghadiri majalisul ilmi, riyadul jannah, ini taman-taman surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Demikian juga talabul ilmi merupakan salah satu jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih mulus semulus thalabul ilm yang menunjukkan atau menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pula disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, man yaltamisu fihi, nah, dan dia mencari pada jalan tadi ilmu-ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, yaltamisu fihi ilman, apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi hamba tadi jalan menuju surga. Karena surga itu ditempuh dengan ilmu, bukan ditempuh dengan hawa nafsu. Jalan-jalan menuju surga itu penuh dengan alamat, bukan tanpa rambu-rambu. Maka oleh karena itu, kalau seorang muslim pengin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kenali jalannya. Kenali tanda-tanda yang ada pada jalan tadi. Sehingga kita akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa rintangan dan tanpa halangan. Apa tanda-tanda tadi? Tanda-tanda tadi adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tadi adalah al-halal wal-haram. Ini halal, silahkan kalian makan, silahkan kalian ambil. Wahada haramun, dan ini haram, jangan kalian dekati. Nah, wahadihi ta'atun, wahadihi ma'asiyah, ini ketaatan, maka luruslah kalian. Dan ini kemaksiatan, tinggalkanlah itu. Ini adalah rambu-rambu di dalam na'am menuju jalan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian keluar jalan tadi sehingga kalian binasa. Dalam artian Allah sudah membatasi pada jalan tadi dengan batasan-batasan yang jelas, tetapi kalian loncat dari batasan tadi. Allah perintahkan pada kalian, luruslah kalian berjalan, tetapi kalian loncat dari jalan tadi, berjalan keluar. Allah perintahkan kalian untuk taat, kalian maksiat. Allah perintahkan kalian untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang halal, akan tetapi kalian melampaui batas. Yang haram juga kalian ambil. Nah, dan duduknya seorang muslim pada sebuah majlis dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah suatu kenikmatan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasanya hamba tadi diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu maka dia akan berjalan. Dia tidak akan merasakan kebingungan kemanakah hendak. Naam, arah yang dia tuju. Sehingga ketika seorang muslim memiliki ilmu, mempelajari hidayah yang Allah turunkan kepadanya, maka dia akan merasakan ketenangan iman, akan merasakan kesabaran, dan juga senantiasa merasakan bahwasanya hidup di dunia ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka oleh karena itu jagalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ini dengan baik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, kalau itu harta, maka infakkan di jalan Allah, ikhlaskan dalam bersedekah. Kalau itu ilmu, maka amalkan ilmu yang sudah kalian pelajari. ini syukur nikmat. Yang mana dengan syukur ini menjadi satu sebab kenikmatan yang kita miliki menjadi terikat. Sebagaimana disebutkan na'am oleh para mufassirun, as-syukru qayyidul mawjud wa sayyidul mafqud. Syukur yang dilakukan oleh seorang hamba na'am pada kenikmatan yang diberikan kepadanya adalah pengikat yang sudah ada. Seseorang yang diberikan mal oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mensyukurinya, tidak dia pergunakan harta yang Allah berikan pada dirinya untuk kemaksiatan. Tayyib, dia belanjakan di jalan Allah, maka ini pengikat kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya. Nah, tetapnya nikmat tadi pada dirinya sekaligus sayyidul mafqud, sebagai pencari, pemburu yang belum dia dapatkan. Ini syukur. Berbeda dengan kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur dengan nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah na'am pedih, maha dahsyat. Nah, fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, in al-usul sittah. Al-usul ini pondasi pokok, sittah yang enam atau enam pokok yang wajib untuk diketahui bagi kita seorang muslim di dalam beragama Islam, tentunya agar supaya lebih yakin kembali bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan dibiarkan begitu saja. Afa hasiban nasu ayutraka suda, apakah manusia menyangka hidup di dunia ini disia-siakan? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tentunya tidak. Nah, maka amat benarlah apa yang disebut oleh para ulama, laulal ilma annasu kal bahaim, kalau bukan karena ilmu manusia itu seperti binatang ternak. Bagaimana sifat binatang ternak? Tidaklah yang dia pikirkan kecuali perutnya. Bagaimana dia makan enak, bagaimana dia istirahat? Baik, bangun, yang dipikirkan makan. Ketika sudah selesai makan, dia duduk tenang, seakan-akan tidak ada lagi perintah untuknya. Maka kalau bukan karena ilmu yang membimbing kita di kehidupan dunia ini, sungguh akhlak kita seperti akhlak mereka. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati butunahum wa furujahum. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kepada umat-umatku ini adalah perut-perut mereka dan juga kemaluan-kemaluan mereka, syahwatnya. Nah, di enam usulnya akan kita ambil faedah dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Wa bayanu diddi wa huwa syirku. Ini makna ikhlas dan juga menjelaskan lawannya, yaitu kesyirikan. Al-aslu tsani al-ijtima'u fid-din wa an-nahyi 'an at-tafarruqi fi, berkumpul bersatu di dalam beragama ini dan melarang dari berpecah belah, khilaf, perselisihan. Tetapi kita diperintah untuk bersatu di dalam beragama ini. Al-aslu tsalits as-sam'u wa tha'ah li wulatil amr. Dengar dan taat terhadap pemimpin. Dan ini termasuk prinsip seorang muslim, mendengar dan taat kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya. Selama hal ini thayyib, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, al-aslu rabi' pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqh wal fiqh wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, menjelaskan tentang pentingnya ilmu dan ulama, demikian juga fikih dan juga fuqaha, pemiliknya. Fuqaha, ulama yang memahami masalah fikih. Dan seseorang yang tasyabbah menyerupai mereka tetapi bukan dari mereka. Ini menunjukkan di sana bahwasanya ilmu ini ada yang ilmu ini sangat mulia, sampai-sampai orang yang bodoh pun senang kalau dibilang dia alim padahal dia bodoh. Termasuk keutamaan ilmu itu, orang bodoh pun senang kalau dikatakan kamu ini pintar padahal dia bodoh. Nah, penjelasan siapa yang hanya berpura-pura tampak ilmu tapi dia tidak punya ilmu, pada asal yang keempat nanti. Al-aslul khamis, bayanu manhum awliya Allah. Pasal yang atau usul yang kelima, penjelasan siapakah wali-wali Allah. Nah, menunjukkan bahwasanya di sana juga ada awliya syaitan, wali-wali syaitan. Maka oleh karena itu, siapakah wali-wali Allah yang pantas untuk kita duduk bersamanya? Naam. Dan mengambil teladan dari mereka. Dan siapakah yang tidak pantas? Al-aslu sadis, pokok yang keenam, raddus syubhat allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani wa sunnah, membantah kerancuan, kesamaran. Syubhat ini kontarah bainal halali wal haq, bainal halali wal haram, atau bainal batil wal haq. Jadi syubhat itu adalah jembatan. Nah, yang ada di tengah-tengah antara hak dan juga batil, atau haram atau halal, jadi tidak jelas, rancu. Ini syubhat namanya. Jadi kalau seseorang itu memiliki pemikiran rancu, tidak jelas apakah ini hak atau batil, pemikirannya ini dikatakan syubhat. Nah, atau seseorang yang memasukkan sesuatu yang bisa merancukan pikiran, maka dikatakan ahlus syubhat, orang yang memiliki syubhat. Di membantah kerancuan-kerancuan kesamaran yang diletakkan oleh para syaitan di dalam meninggalkan Al-Quran dan juga Sunnah. Si syaitan pun tidak akan tinggal diam. Syaitan itu tidak akan tinggal diam, tidak akan suka melihat kalian bersatu. Tidak akan suka melihat kalian itu rukun-rukun saja, tidak suka. Dibikin di tengah-tengah kalian ikhilaf, perselisihan. Dan ini jalan-jalannya mereka, syaitan. Kalau kalian tidak bisa diganggu dari arah ini, kalian diganggu dari arah yang lain. Syaitan tidak bisa memasukkan kalian dari arah dunia, tetap kalian istiqomah di atas agama, syaitan akan berpindah dari jalan yang lain. Dan ini pun sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Inna syaitana qad ya'isa an na'am. Sesungguhnya syaitan telah merasa putus asa. An yu'badunal musallun, mereka itu diibadahi orang-orang yang sholat. Fi jaziratil Arab, di negeri Arab sudah putus asa para syaitan ini. Kalau kita enggak bisa dikelincirkan kembali kepada kemaksiatan, enggak bisa dikelincirkan kembali kepada apa? Kesyirikan. Apa? Syaitan masuknya dari arah mana? Takhris bainahum, kalian diadu domba. Nah, diadu domba di antara kalian. Dibikin syubhat di tengah-tengah kalian. Padahal apa yang kalian cari? Apa yang kita cari? Nah, kita sama-sama bertujuan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi syaitan tidak pernah puas, tidak pernah suka. Akan senantiasa duduk di jalan kita untuk menghalang-halangi kita. Nah, dari jalan tersebut, maka dengan ilmu, dengan kita terus belajar ilmu dan mengamalkan di atas bimbingan para ulama, sayyid, fa insyaallah taala kita akan bisa meniti jalan yang sangat penuh dengan rintangan duri ini dengan selamat insyaallah taala. Naqra insyaallah, kita akan mulai membaca insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Sayyid, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadunnu dhanun thumma ba'da hadha ghalata fiha katsiran min athiya'il 'alam wa uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sunnah para anbiya, ini mengawali ucapan atau mengawali perbuatan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sebagai tabarruk mengambil barokah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kalian lakukan, maka minta tolonglah kalian na'am dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengawali perbuatan atau ucapan kalian dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hadis yang menyebutkan perkara ini dhaif, tetapi ini sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh mereka para anbiya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali tulisannya kepada Hirokal dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengambil barokah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada apa yang kita lakukan dan juga kita ucapkan. Baik. Kata beliau, min a'jabil ujab, termasuk sesuatu yang sangat menakjubkan. Wa akbaril ayatid dalah, dan termasuk tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallab, atas kekuatan kemampuan al-malik, yakni Allah al-ghallab. Ini sifat yang maha perkasa, yang maha menundukkan, termasuk daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun malik, ini nama-nama Allah, nama daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi al-ghallab, ini bukan nama daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sifat. Karena asma Allah tauqifiyah, nama-nama Allah itu tauqif, berhenti pada dalil. Kalau disebutkan di sana dalam Al-Quran, maka tetapkan bahwasanya itu adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak, maka tidak boleh. Berbeda dengan sifat. Baik, berbeda dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena babul awsaf, awsaf min babil asma. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih luas, lebih banyak dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana setiap perbuatan yang tetap dan dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kita ambil darinya sifat. Seperti ghallab, kemudian ridha. Sebenarnya Allah itu ridha kepada hambanya kaum mukminin. Boleh kita sifati Allah dengan sifat ridha. Tetapi apakah kita namai Allah dengan nama ridha? Ini yang jadi permasalahannya. Kalau itu perbuatan tetap untuk Allah, dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka boleh kita ambil darinya apa? Sifat. Kita Allah sifati dengan perbuatan tadi. Seperti Allah kita sifati dengan an-nazil, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Sesungguhnya Rabb kalian itu akan turun ke langit dunia ini ketika sepertiga malam. Wa yaqul, dan Allah mengatakan, man yad'uni astajib lahu. Barang siapa yang berdoa, maka aku kabulkan. Man sa'alani la'utiyanna. Barang siapa yang memintaku, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni la'afiranna, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Di sini sifat yanzil kita boleh mensifatkan bagi Allah nazil, Allah itu turun. Jadi syahidnya apa? Setiap perbuatan yang di sana tetap untuk Allah, boleh kita ambil darinya apa? Sifat Allah. Seperti di sini al-ghallab, ini bukan nama daripada nama Allah, tetapi apa? Sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengalahkan. Sittatu usulin, ini enam pokok. Jadi enam pokok ini termasuk sesuatu yang sangat menakjubkan dan ayat tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan atas Allah Subhanahu wa taala, atas kemampuan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayyanaha Allah taala bayanan wadhihan, yang Allah jelaskan enam usul ini dengan penjelasan yang sangat jelas, kata beliau. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam ini, enam usul ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Lil awam, bagi orang awam, orang jahilnya, orang bodohnya pun paham, memahaminya karena jelasnya penjelasan tadi. Fauqa ma yadunu dhanun, di atas prasangka orang-orang yang menyangka. Jadi sebagian kaum muslimin menganggap Islam ini adalah suatu agama yang sangat pelik, rumit. Karena sebagian mereka diajari dalam menuntut ilmu dengan taklid. Diajari doktrin-doktrin taklid, ikut-ikutan. Pokoknya apa kata ustaz, pokoknya apa kata pak kiai. Kita ini orang yang bodoh, atau kita ini belum punya tujuh guru. Pokoknya kalau belum punya tujuh guru, itu tidak boleh ngomong apa-apa dalam Islam. Sudah diam, nurut sama pak kiai. Diajari taklid. Nah, dan enam usul ini penjelasannya sangat jelas. Orang yang awam pun akan bisa memahami dengan mudah. Thumma ba'da hadha, kemudian setelah ini semuanya, kata beliau, dengan penjelasan yang sangat jelas dipahami oleh setiap muslim. Ghalata fiha kathirun min adhiya'il alam. Ghalat, salah, terjatuh ke dalam kesalahan. Pada perkara ini kebanyakan orang-orang yang cerdas, saking cerdasnya sampai salah. Nah, saking pinternya sampai salah kaprah. Yang bodohnya saya saja paham, yang pinternya malah naam, rancu pikirannya. Karena kalau pinter itu enggak dibimbing dengan syariat, keblinger. Baik. Pinter itu hubungannya dengan ketajaman akal, bukan dengan hati. Jadi orang pinter itu kalau enggak dibimbing dengan syariat, maka menyesatkan. Tetapi kalau orang yang cerdas dibimbing dengan syariat, maka ini kenikmatan bagi dirinya dan juga bagi kaum muslimin. Baik. Maka zakat bila zakat layan fa. Pandai, cerdas, pintar tapi enggak punya ketakwaan, enggak bermanfaat. Allah enggak butuh dengan seperti ini. Maka hidayah ini Islam tidak terkhusus pada mereka. Merata, yang bodoh dapat hidayah, yang pandai dapat hidayah. Karena urusan surga dan neraka itu bukan urusannya orang pintar atau orang bodoh. Semuanya berhak untuk masuk surga. Nah. Wa uqala ibani Adam ila aqallul qalil. Dan juga orang-orang yang berakal dari Bani Adam, kecuali sedikit dari mereka, kata beliau. Jadi al-hiddah fil fahmi yudriku bihal insan al-ghamid minal umur. Jadi yang dikatakan zaki, zakiyun, cerdas, itu dia memiliki ketajaman pemahaman, tajam pemahamannya. Baik, kuat dalam memahami sesuatu. Dia bisa mendapatkan dengan ketajaman pemahamannya perkara-perkara yang sifatnya pelik. Sifat-sifatnya itu ghamid. Ini butuh dengan pikiran. harus dibahas. Dan ini termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketajaman pemahaman seseorang apabila dia sudah merasakan bahwasanya dirinya itu memiliki kecerdasan, maka bimbinglah kecerdasan tadi dengan na'am wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah kenikmatan yang Allah berikan pada na'am diri seorang muslim cerdas, dan dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan zakat tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Orang yang cerdas tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Nah, kenapa? Karena zakat ini hanya ada pada pemahaman. Baik. Jadi zakat enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Maksudnya bagaimana? Kalau orang cerdas pasti iman. Belum, tentu. Berapa banyak orang Yahudi yang lebih pandai dari kita? Kalau kita saksikan di muka bumi ini, berapa banyak penemuan-penemuan teknologi yang lebih na'am, canggih. Yang kita sampai terheran-heran bagaimana besi bisa terbang. Baik, bagaimana bangunan bisa menjulang tinggi. Apakah itu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Nah, akan tetapi kalau kita lihat mayoritas mereka, apakah mereka itu seorang yang beriman? Atau mereka itu orang-orang yang awam seperti itu, biasa kayak yang lainnya? Jadi zakat itu bukan jaminan keimanan. Pintarnya, pandainya seseorang dengan keahlian itu bukan jaminan dia akan menjadi seorang yang mukmin. Thayyib. Ini zakat. Tetapi penghubung antara iman dengan seorang hamba itu az-zakat, sifat takwa, sifat mawas diri, dan sifat merenungkan, mentadaburi alam dan juga penciptaan langit dan juga bumi ini. Ini yang ada hubungannya dengan iman. Ini hati. Dan ini termasuk hidayah. Nah, jadi hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul ilham, ada hidayatul muhtasab. Hidayah yang sifatnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah yang sifatnya itu harus kita cari. Nah, kadang seseorang, bukan seseorang, mungkin dulu kita mengenal dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salafiyah, dulunya sekedar mendengar penjelasan dari para asatidah, atau dia membaca risalah-risalah yang menyebutkan tentang masalah hukum-hukum Islam, kemudian mulailah tergerak hatinya ingin belajar. Nah, maka pula disebutkan dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh mampu menunjuki manusia ke dalam jalan yang lurus. Maksudnya apa? Dengan hidayah bayan, dengan kita mempelajari hayat bimbingan para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang hadis, kita bisa mengambil hidayah tadi dengan itu caranya. Adapun hidayatul ilham ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati kita untuk cinta dengan ilmu. Allah gerakkan hati kita untuk cinta dengan ibadah. Naam. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis yang mana asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah hadis kisah wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib meninggal, Nabi mendatanginya dan mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Karena pamannya ini ketika itu masih musyrik. Nah, karena takut dengan kaumnya, karena tidak enak dengan kaumnya, dia belum masuk Islam. Dan ini juga terjadi pada masa kita. Kita apa namanya, jauh daripada Islam karena tidak enak dengan masyarakat, tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan keluarga. Nanti bagaimana kalau demikian, kalau saya seperti ini bagaimana? Di situ pun sudah ada duduk di samping Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Di sini juga diambil faedah bahwasanya teman jelek dan teman buruk ini akan senantiasa mendampingi seseorang sampai dia mati. Maka hati-hatilah kalian daripada teman-teman yang jelek yang mengantarkan kalian untuk cinta dunia, cinta kemaksiatan. Berhati-hati dari mereka. Sekedar berteman silahkan, tapi jangan jadikan teman sejati. Jangan dijadikan teman untuk minta nasihat. Bahaya. Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah ya pamanku. Naam. Yang mana hal ini kalimatan menjadi suatu kalimat uhajulaka biha indallah, yang aku akan jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapanmu ini. Tetapi apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah? Ya Abu Thalib, atarkabu amillati na'am abaina? Apakah engkau membenci agama nenek moyang kami? Akhirnya dia pun meninggal. Sampai turunlah ayat apa? Thayyib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak mampu memberikan hidayah pada siapapun orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan sebagian hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau selebihnya diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Hidayatul ilham. Hidayah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecerdasan itu bukan jaminan iman. Jadi tidak usah kita terlalu takjub dengan orang yang cerdas kalau dia bukan muslim. Nah, tetapi takjublah kita dengan orang-orang yang bertakwa dari mereka, dari kaum muslimin. Bagaimana dia bisa bertakwa? Bagaimana dia bisa beristiqomah? Dan itulah hakikatnya orang yang berakal. Tahu tujuan hidupnya untuk apa? Tahu dia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Oh iya, itulah orang yang berakal secara hakikatnya. Oh iya. Ini penjelasan yang beliau sebutkan di mukadimahnya. Jadi 6 penjelasan ini atau 6 pokok ini dijelaskan dalam Al-Quran sangat jelas. Orang yang bodoh pun paham. Orang yang bodoh pun tidak perlu pakai 7 guru untuk memahaminya. Nah, malah harus belajar bahasa Arab dulu sampai Alfiyah harus memahami. Kalaupun malfiyah, jangan macam-macam kamu ngomong. Tidak harus. Saking jelasnya perkara ini. Atau kamu harus mondok dulu baru bisa memahami ini. Tidak perlu. Nah, karena saking jelasnya perkara ini. Tetapi ternyata dengan jelasnya perkara-perkara ini, banyak orang-orang yang cerdas tergelincir. Orang yang memiliki akal salah dalam memahaminya. Nah, sehingga kalau kita pernah mendengar istilah ahlul kalam, ilmu mantik, mereka itu orang-orang cerdas. Ahlul bahasa, pandai dalam merangkai kata. Dan kita memiliki mereka itu. Salah satunya Imam Ahlussunnah wal Jamaah Abu Hanifah. Abu Hanifah yang dikenal mazhabnya dengan mazhab apa? Hanafi. Kalau seandainya kalian itu duduk di hadapan Abu Hanifah, kemudian ngajak jidal beliau, ngajak debat, Abu Hanifah mengatakan tembok ini dari emas. Kalian mengatakan enggak mungkin ini dari semen dan batu. Kalian kalah dan menetapkan, oh ya tembok ini dari emas. Saking cerdasnya Abu Hanifah. Ahlul jidal, debatnya kuat. Jadi sampai-sampai kalau beliau mengatakan tembok ini dari emas, kalian mengatakan jelas kalian yang bangun, misalkan kalian ini apa tukangnya, terbuat dari semen kok emas. Kalian kalah dan menetapkan, oh ya tembok ini ternyata apa dari emas. Saking pandainya. Tetapi itu bukan menjadi suatu ukuran seseorang itu akan bisa memahami syariat dan juga berada di atas hidayah ini. Kalau tidak dibimbing dengan syariat. Qala rahimahullahu taala al-aslul awwal. Pokok yang pertama, ikhlasud dini lillahi taala wahdahu la syarika lah. Yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan inilah dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rasul, menyeru kita kaum muslimin, menyeru manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan setiap peribadahan yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan ibadah itu bukan kuantitas. Jadi timbangan ibadah itu bukan banyak-banyakan, tetapi kualitas. Bagaimana kualitas ibadah yang kalian kerjakan? Sehingga tidak asing tentunya bagi kita bahwasanya syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ini yang dikatakan kualitas ibadah itu sempurna. Jangan sampai hanya ikhlas saja tetapi tidak mutaba'ah, sehingga terjatuhlah kita dalam kesesatan. Sufiyah dan juga yang berjalan di atas jalannya, mereka ikhlas ibadahnya, tetapi mereka tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita hanya mutaba'ah saja, saking mutaba'ahnya lupa dalam keikhlasan, jadilah dia khawarij. Dan rukun daripada khawarij ini ada dua. Khurud kepada pemerintah yang sah. Dan takfirun nas bil kabair, mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa besar. Di dua rukun ini kalau ada pada seseorang, ada pada sekelompok, maka dia khawarij. Adapun hanya satu saja, belum dikatakan khawarij tulen, hanya memiliki sifatnya saja. Jadi khawarij ini punya dua rukun. Tidak mudah kita mengatakan orang itu khawarij, tidak mudah kita mengatakan fulan itu sesat, kecuali dengan bayan. Nah, penjelasan yang jelas. Maka di dalam asal yang pertama ini, pokok yang pertama ini, sifat ikhlas ini sangat penting di dalam setiap mengawali amalan atau ucapan yang kita ucapkan. Untuk apa kalian beramal? Itu yang pertama. Kalian thalabul ilmi untuk apa? Untuk mencari surga? Untuk mencari ridha Allah? Atau untuk apa? Itu hadirkan. Kemudian yang kedua, untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Untuk apa kalian ibadah? Dan untuk siapa kalian ibadah? Sehingga ini bisa mendatangkan keikhlasan seseorang. Kalau kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, sedekah, hadirkan dua pertanyaan ini. Untuk apakah? Itu yang pertama. Apakah kalian melakukan ibadah-ibadah ini untuk dunia? Kalian melakukan ibadah ini agar supaya kalian dikenal. Fulan masya Allah ibadahnya, fulan masya Allah puasanya, fulan masya Allah ilmunya. Atau untuk Allah, untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlalaikan daripada ucapan-ucapan ini. Kalaupun tidak diucapkan, dia tidak akan marah. Jangan sampai kita seperti kebanyakan mayoritas manusia. Ketika musim haji dia berangkat ke Mekah, pulang daripada haji dia pengen dipanggil Pak Haji. Kalau enggak dipanggil, saya ini haji, kenapa kamu enggak panggil saya Pak Haji? Untuk apa engkau ibadah? Untuk supaya dipanggil atau untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau hal ini ada, pertanyakan kembali amalan. Kemudian untuk siapakah kalian ibadah? Untuk Allah atau untuk manusia? Kalau ibadah kalian untuk Allah, maka akan terlihat pada diri kalian. Sama saja kalian dikenal dengan ibadah tadi atau tidak, tidak ada itu urusannya dengan naam kita. Mau dipanggil ya alhamdulillah, enggak dipanggil juga itu bukan harapan kita. Seperti itu. Jangan sampai kalau tujuan ini salah, hati kita pun akan salah. Ketika kita beribadah dengan mati-matian, tidak ada yang menggelari kita dengan ibadah tadi. Kok enggak ada orang yang muji saya? Padahal saya sudah mati-matian melakukan ibadah. Akhirnya ibadahnya pun lemah. Ah, besok enggak mau ibadah lagi lah. Hai. Ketika ada orang yang muji, masya Allah kamu ini sekian dan sekian, dia langsung terbang tinggi naik ke angkasa. Jadi timbangan penyemangat dia dalam ibadah pujian manusia, dan timbangan dia lemah ibadahnya karena tidak adanya pujian dari manusia. Ini bentuk daripada bentuk seseorang itu tidak ikhlas dalam beragama. Tetapi orang yang ikhlas itu apa? Yastawi alaik, yang sama saja padamu dalam kesemangatan ibadahmu, orang yang memujimu atau orang yang mencelamu, dia bismillah ibadah. Tidak pengen dipandang manusia, tidak pengen dipuji manusia, dipuji alhamdulillah, enggak dipuji juga saya enggak mengharapkan pujian. Itu timbangan keikhlasan. Dipuji semangat ibadah, enggak dipuji juga semangat ibadah, itu timbangan keikhlasan. Nah, dan agama Islam ini memerintahkan untuk ini. Dan bahkan Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun, apa yang beliau dakwahkan? Ikhlas. Nah, bahkan dikumpulkan orang-orang Quraisy pada sebuah lembah dan mengatakan, apakah kalian mempercayai ucapanku? Nah, karena Nabi dikenal dengan seorang ya, Al-Amin, terpercaya. Apakah kalian akan menjujurkan ucapanku kalau saya katakan di balik gunung ini ada pasukan yang hendak menghancurkan kalian? Naam, kami percaya. Kemudian Rasul mengatakan, Kulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Apa kata mereka? Bangkitlah Abu Jahal dan Abu Lahab ke depan dan mengatakan, taban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah engkau kumpulkan kami orang-orang Quraisy sebanyak ini hanya untuk mengucapkan ucapan ini? Dan ini dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ringan tetapi maknanya besar. Dan ini perbedaan antara kita zaman sekarang kaum muslimin dengan orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerdas pada satu sisi dan bodoh pada satu sisi. Demikian juga kita. Dari sisi bodohnya lebih banyak. Kita ucapkan ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha, jadikan wirid, bahkan zikir jamaah di jalan-jalan. Tetapi maknanya apa? Enggak tahu. Kenapa engkau ucapkan? Ya saya karena Pak Kiai ngucapkan, saya diajak sama Habib. Alasannya Habib yang ngajak. Ini Habib besar. Keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa salah? Bukan itu timbangannya. Kalau mereka tidak mau sekedar mengucapkan saja tidak mau, karena paham maknanya apa? Mereka sampai mengucapkan dan berani mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka meninggalkan seluruh peribadahan, keyakinan yang mereka miliki dan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan sesembahannya mereka. Nah, dan mereka tinggalkan keyakinan mereka yang syirik dan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu saja. Sehingga dengan ini mereka mengatakan ail anam Maja'alal alihata ilahan wahid. Apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini Tuhan yang satu saja? Inna hadha lasyai'un na'am uja lasyai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan tentunya. Ini dakwahnya para Rasul. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah hanya sekedar merealisasikan apa? Makna la ilaha illallah. Setelahnya baru diberikan syariat sholat. 3 tahun Nabi Naam melakukan sholat di Mekah. Itu setelah sebelum apa namanya? Beliau hijrah ke Madinah. Dan sebelumnya tidak ada syariat sholat. Hanya syariat tata apa? Memahamkan kalimat ikhlas ini kepada kaumnya. sampai benar-benar paham dan jelas apa yang diinginkan dengan kalimat ikhlas, juga dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Dan dari sini pula kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak. Kita dakwah kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka. Dan dahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau kalian melihat seseorang itu melakukan maksiat, jangan langsung cegah kemaksiatannya, ajari dulu akidah yang benar. Kalau sudah paham akidah yang benar, dia akan meninggalkan kemaksiatannya dengan sendirinya. Kalau kalian mengatakan seseorang itu, jangan kau minum khamr, engkau pakai misalkan tongkat, dia akan takut ketika kamu ada. Kalau kamu sudah tidak ada, dia akan minum khamr di belakang. Takutnya hanya kepada kamu. Akan tetapi apabila engkau mengajarkan kepada manusia akidah yang benar, mengajarkan kepada mereka tuntunan syariat yang benar, maka mereka akan meninggalkan kemaksiatan itu dengan lapang hati, tanpa kaya dipaksa. Karena seseorang itu kalau disuruh meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaannya dipaksa, itu berat. Tetapi kalau dengan dirinya sendiri yang meninggalkan, itu ringan. Dan ini yang diinginkan dalam dakwah Islam. Beribadahlah kalian sendiri-sendiri dengan Al-Quran, dengan sunnah. Tidak perlu digebuk, tidak perlu didorong, tidak perlu ditendang. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah memiliki akidah. Di rumah dia beribadah, di jalan dia beribadah. Adapun orang yang hanya takut kepada kita, ibadahnya di depan dia saja. Di belakangnya dia loncat-loncat. Maka Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya yang pertama kali apa? Ikhlas. Sehingga ketika sahabatnya dilepas, Nabi meninggal, ya mereka tetap istiqomah. Kenapa? Karena punya akidah yang benar. Walaupun ada sebagian yang mereka hudatsa ahdin bil Islam. Hudatsa ini orang-orang baru Islam. Ketika sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian badui itu murtad. Kenapa? Karena belum sempat tahu yang dikatakan akidah yang benar, ikhlas yang benar dalam agama ini. Disangkanya kalau sudah Muhammad meninggal, ya sudah, enggak ada agama. Sehingga ketika hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, geger para sahabat. Yang baru masuk Islam, masa Nabi meninggal? Enggak mungkin Nabi itu meninggal. Nabi akan terus hidup sampai akhir zaman nanti. Ini yang tidak memahami akidah yang benar. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghunuskan pedangnya dan mengatakan, man qala Muhammadun mat, barang siapa yang mengatakan Muhammad ini meninggal, saya akan penggal lehernya. Umar lupa, saking kalutnya keadaan ketika itu. Ditakutkan kaum muslimin yang baru masuk Islam akan murtad. Dan Umar juga lupa dengan Al-Quran, lupa dengan ayat, sampai-sampai karena masalah-masalah yang sangat syiddah, yang sangat besar ini melupakan. Kadang ini juga diambil ketika seorang alim mengatakan suatu ucapan yang salah, jangan langsung dihukumi, dia sesat, dia itu kayak gini. Jangan. Mungkin saja ada permasalahan-permasalahan yang itu mengerancokkan pikirannya. Maka bangkitlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, langsung ke mimbar. Dan mengatakan, man ya'budu Muhammadan fahuwa qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, dia sudah meninggal. Wa man ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia akan terus hidup dan tidak meninggal. Dan mengucapkan ayat, innaka mayyitun wa innakum lamayyit wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Dan ayat yang lain. Akhirnya jatuhlah pedang Umar bin Khattab, sadar bahwasanya siapa? Rasul itu manusia seperti kalian. Dan Rasul membenahi akidah kalian agar supaya kalian bisa jalan. Gampangnya enggak ditetei terus kayak anak kecil. Nah, kalau enggak disuruh taklim, enggak taklim. Kalau enggak diinfokan sekarang ada taklim rutin biasa, tolong datang, enggak datang. Kan enggak ada info. Ya sudah, itu seperti anak kecil. Pengen ditetei sama buminya. Jadi mental-mental itu mental yang merdeka, jangan mental Buddha. Kalau mental merdeka itu isyarah sudah datang. Kalau mental Buddha, gebuk dulu. Ayo. Ini mental Buddha. Ini mentalnya siapa di sini? Buddha apa? Ini seperti perumpamaan, bukan buah. Ini Ustaz mengatakan saya buta, ini kurang ajar. Bukan seperti itu maksudnya. Ini para ulama. Maksudnya apa? Mental seperti itu, mentalnya ini. Kalau ini, mentalnya ini. Nah, seperti itu, jangan salah paham. Datang-datang, baru kenal, sudah mengatakan budak. Bukan itu yang kita ingin. Jadi seperti itu. Ini ikhlas. Dawahnya para anbiya. Dan perlu ditanamkan dalam setiap, apa namanya, pendidikan. Dalam setiap pengarahan. Tanamkan akidah yang benar. Tanamkan keikhlasan dalam hati-hati manusia. Sehingga mereka akan berjalan dengan sendirinya. Gampang diarahkan. Sibukkan mereka dengan ilmu. Sibukkan mereka dengan ta'lim. Dars wa dirasah. Seseorang itu kalau tidak disibukkan dengan ta'lim. Itu nanti liar. Tapi kalau sibukkan dengan ta'lim, dengan ilmu, dengan menghafal, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan para ulama, enak. Masalah itu enak. Diarahkan, oh ini yang benar, oh iya. Ini yang salah, oh iya. Kalau sibuknya hanya na'am, yang lain diarahkannya pun susah. Kita lihat di sana, bagaimana orang-orang tua ya, setengah baya menghafal Quran, Masya Allah. Satu juz yang mampu, satu ayat. Perdalami fikihnya, perdalami akidahnya, Al-Qur'annya dengan bagus, tajwidnya, seperti itu. Sehingga lupa permasalahan. Pokoknya kalau kita ini enggak disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan yang lain. Seseorang itu kalau enggak disibukkan dengan al-haq akan disibukkan dengan kebatilan. Kalau diri kalian tidak kalian sibukkan dengan kebaikan, tersibukkan diri kalian dengan apa? Kejelekan. Itu pasti. Nah, enggak kok. Saya enggak jelek, saya enggak baik, saya membicarakan biasa bisnis kok. Baik. Gampangannya. Nah sekarang bisnis kamu itu mau mengarahkan kemana? Akan mengarahkan ke kejelekan apa mengarahkan kebaikan? Kalau misalkan ini akan mengarahkan kamu kepada kebaikan, untuk na'am da'wah ilallah ini baik. Karena sesuatu wasilah itu dihukumi nanti puncaknya apa? Al-wasailahu akamul maqasid. Wasilah-wasilah itu dihukumi dengan hukum puncaknya apa? Jadi sesuatu yang sifatnya enggak hak dan enggak batil, mengarahnya kemana? Kalau mengarahnya kepada kebatilan, perkara yang tadinya boleh, hukumnya batil. Hukumnya apa? Dosa. Tetapi kalau sesuatu yang mubah tadi, mengarahnya kepada sesuatu yang baik, hukumnya yaitu. Seperti berjalan. Jalan itu syar'i apa enggak syar'i? Berjalan. Kalian jalan-jalan. Hukumnya apa ini? Hah? Boleh, haram, makruh. Jalan ke tempat zina loh, ini pengen zina loh. Hukum mubah. Sekarang hukum jalan dulu. Hukum apa jalan apa? Boleh. Jalan silakan, enggak silakan siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, pengen jalan jalan silakan. Enggak ada yang mewajibkan. Berarti hukumnya boleh, silakan kalian jalan. Nah sekarang jalan kanan dilihat, mau kemana? Mau ke kanan, ke masjid apa? Mau ke kiri, ke pantai. Ke pantai ini lihat orang-orang yang seperti itu misalkan. Kalau ke pantai sekedar untuk cari udara seger, ini bagus. Untuk menyemangatkan kembali ibadah, karena penat sudah banyak permasalahan di rumah, istri marah-marah. Anak, satunya belum mandi, satunya lagi ingusan, satunya nangis. Sudah jalan-jalan keluar sebentar. Nah, baik. Agar supaya lelahnya hilang. Nah di sini mubah niatnya untuk mengembalikan semangat. Setelah dia sudah penatnya sudah selesai, santai lagi dia akan semangat ibadah. Dia akan pikirannya akan terang, bisa menghukumi sesuatu dengan baik. Demikian juga jalan tadi. Nah kalau nanti mengarahkan kepada kebaikan maka hukumnya itulah yang dikatakan apa wasailah wa kamul maqasid. Nah maka dihukumi dengan maksudnya apa? Ini yang mubah. Maka sibukkan terus dengan ilmu atau dengan yang mubah yang sifatnya mengantarkan kepada ilmu. Karena sudah capek lelah dari kerja sekali-kali jalan. Jalan itu kan enggak boleh. Siapa bilang jalan-jalan enggak boleh? Ajak keluarga ke pantai, ke laut. Baik, biar seger juga mereka itu. Jangan dikurung di rumah terus, nanti matang. Baik, kuper, tahu kuper enggak? Dengan kayak kita dulu di sana. Nyaman, lihat mobil, wah mobil kok bagus banget. Karena sudah dikurung di situ sudah. Kalau lihat pesawat itu, Masya Allah ada pesawat ya. Masya Allah. Kita lihat motor, wah motor kok bagus-bagus. Padahal kan sudah kita lihat ya biasa-biasa. Dulu kita lihat motor-motor seperti ini ketika pulang dari Yaman dulu. Masya Allah kok motor kok bagus-bagus kayak gini. Padahal dulu jelek-jelek. Jadi kegagap teknologi. Jangan sampai. Juga jangan terlalu masuk. Anaknya dikenal ke internet. Tiap hari akhirnya Facebookan sama orang-orang tidak jelas. Jangan terlalu bebas, jangan terlalu dilepas, jangan terlalu dikurung, pertengahan. Karena anak itu kalau dari kecilnya kita terus kurung, ini berarti kita ngambil dunianya. Dunia anak-anak kita kurung, nanti gedenya ya sudah, cari, lihat. Berapa banyak anak-anak yang kecil-kecil seperti ini terlalu dimarahi, terlalu dikurung. Ah, kamu harus belajar, kamu harus seperti ini, seperti ini. Misalnya udah gede, bapak ini mau ngelawan saya. Itu nantinya. Baik, mau kelahi sama saya, dia akan nantang nantinya. Soalnya apa? Dia merasa dunia anaknya diambil sama bapaknya. Kamu bangun pagi harus belajar, kamu harus murojaah Quran, nanti setengah 8 kamu harus rajin. Sekarang saya tanya, Pak, kamu siap? Kamu di PT digaji berapa? Saya digaji 5 juta. Oh iya, kamu mau saya perintah sekarang subuh kamu bangun. Dari subuh sampai jam 8 harus baca Quran di masjid. Kamu harus ngapalkan setengah juz. Setelah itu istirahat setengah jam, makan, harus dari jam 8 sampai jam 10. Pecah otaknya. Jadi bapak yang suka ngeres kayak gini, coba ditanyakan seperti itu. Mau gak seperti anaknya seperti itu, duduk di masjid? Kerasan apa enggak? Mereka juga punya kejenuhan. Jadi kalaupun mengarahkan, diarahkan yang baik. Dikasih kesempatan kepada mereka untuk refreshing pikirannya. Jangan sampai nanti gedenya malah mencari dunianya lagi. Berapa banyak seperti ini dari kecil, Masya Allah, di pondok, dibina, gedenya malah jadi awam. Kenapa? Karena mungkin salah didikan diantaranya, terlalu keras, terlalu mengekang. Maka di sini saya tidak mengapa sekali diajak jalan-jalan, diajak refreshing, diajak naam, mencerahkan pikiran. Ini kita tidak harus setiap hari harus belajar, harus baca Quran, tidak. Nah, dan bukan seperti itu. Tetapi jangan keterlaluan, jalan-jalan terus misalkan. Nah, ini juga diantara mutadil, pertengahan. Karena akan bisa menjaga sifat ikhlas. Taib akan bisa menjaga sifat apa? Ikhlas. Maka dikatakan, ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menemui sebuah tali yang terikat di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi menemui tali. Dia mengatakan, ma ishadi atau mahadi atau mahada, mah, apa ini? Tali untuk apa ini? Dijawab sama sahabat, ya Rasulullah, hadha hablun Zainab. Tali ini miliknya Zainab. Wa idha fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sholat malam, kemudian dia lelah, dia bersandarkan ke tali tadi, agar supaya dia enggak jatuh. Dan tetap sholat. Apa kata Rasulullah, Masya Allah, Zainab ini ahlul ibadah. Apakah malah dipuji sama Rasulullah? Marah Rasulullah, mah. Ini hullu hadha. Atau hullu hadha. Lepaskan tali ini. Marah Rasulullah. Wal yusalli ahadukum nasyata, hendalah salah seorang kalian itu sholat ketika semangat. Wa idza fatarat falyarkut, kalau sedang lelah, capek, ngantuk, tidur. Jangan dipaksa ibadah itu. Kalian akan kuat paling sehari, dua hari, tiga hari, setelah itu kalian akan loncat, gak tahu kemana. Yang pertama taklim rajin di depan ustadznya. Kerajinan, sampai baru kerja lelah banget, tetap hadir. Biasanya lagi itu capek. Sudah timbul rasa bosan. Kan terlalu tadi terlalu menggebu-gebu, tapi gak bisa gak bisa mengarahkan semangatnya ini. Besok lagi di tengah. Sampai ngantuk-ngantuk. Besok lagi di dekat pintu. Besok lagi entah kemana ustaznya, gak tahu itu ustaz sudah sama orang-orang lagi. Gak seperti itu ibadah. Inna ahabbal amali illallahi azza wa jal dawamu hawa inqal. Sebaik-baik amalan Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adwamu hawa inqal. Sedikit tapi terus. Bukan mengajarkan kemalasan. Wah, saya kayak ustaz aja lah, nanti taklimnya sebulan sekali aja. Ya kalau kamu sudah pinter enggak masalah, kamu di rumah na'am dengarkan kaset, dengar baca Quran. Sudah di rumah enggak pernah taklim, enggak pernah dengarkan kaset, datang taklimnya sebulan sekali. Itu bukan semangat namanya. Bukan itu yang kita inginkan. Baik, jangan sampai dipahami salah, wah sampai rumah habis majelis ini nanti enggak siang enggak hadir kan. Santai-santai di rumah dulu, pagi sudah selesai. Nah ini kajian cuma sebulan sekali, setahun sekali, ya jangan sampai seperti itu. Jangan salah paham. Kalau tidak paham, tanya. Benar, saya memahami tadi seperti ini, benar apa enggak? Baik, kadang kita tidak tahu, kita pengennya itu mengarahnya ke kanan, yang satunya karena sambil ngantuk-ngantuk, tidak serius. Wah, kayaknya Ustaz kayak gini tadi bilang. Sampai depan masjid, sudah punya syubhat ya. Wah, berarti boleh ya, enggak taklim karena kita capek. Jadi enggak usah dipaksakan ibadah itu, bukan seperti itu maksudnya. Baik, berhati-hati. Kalau memang lagi capek, ngantuk, penat, ya sudah, enggak apa-apa. Jangan terus diulangi, tapi besok diatur lagi waktunya. Baik. Wa bayanu ziddihi alladhi huwa syirku billah. Dan menjelaskan lawan daripada keikhlasan, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik itu tasyrik, menduakan seseorang. Jadi samping kita beribadah kepada Allah, kita pun ada maksud tertentu. Ini namanya syirik. Jadi menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bima yahussu alaihi ta'ala alaihi subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid rububiyah, Allah itu mencipta, mengatur, memberi rezeki. Ini kekhususan Allah. Kalau kita meyakini bahwasannya juga ada di sana wali yang sakti, bisa memberikan hujan kalau kita minta, bisa melapangkan rezeki kalau kita minta, berarti kita telah menduakan Allah, telah menyekutukan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa itu semuanya kecuali Allah. Ini dalam tauhid apa? Rububiyah. Dalam tauhid uluhiyah, Allah subhanahu wa ta'ala pengin ibadah-ibadah yang kita miliki ini hanya untuknya. Tetapi kita juga bermaksud untuk yang lain. Sehingga terkenalah hadis innamal amalu binniyat dengan apa? Hijrah Imrul Khais. Ada seorang sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena pengin apa? Pengin nikah dengan seorang wanita di tempat hijrahnya tadi. Sehingga Nabi mengatakan innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan itu digantungkan dengan niatnya. Kalau engkau salat, kalau engkau zakat, tetapi niatmu untuk tujuan dunia, maka ibadahmu tadi akan menjurus kepada niatmu. Nah, maka Nabi mengatakan, kelanjutan daripada hadis ini, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Tidak pandang bulu itu amalan dunia atau amalan akhirat. Sebesar apapun amalan yang kalian lakukan di dalam Islam ini, kalau niat kalian salah, niat kita salah, maka amalan tadi akan sampai kepada niat kita dan Allah tidak butuh. Tidak butuh sama sekali. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya, ibadahnya, niatnya untuk Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya pun sampai kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya tadi untuk perempuan atau dunia yang hendak dia dapatkan, maka pahalanya pun itu. Ini syirik. Dan syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan syirik ini dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Ini masalah kesyirikan. Sudah dibahas panjang lebar dalam kitab Tauhid. Wa qawnu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asri min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum asyaitan al ikhlasu fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adhara lahum syirka billah bi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan keberadaan Al-Quran, mayoritas yang ada pada Al-Quran menjelaskan pokok ini. Dari awal sampai akhir Al-Quran menjelaskan masalah ketauhidan dan menjelaskan tentang masalah bahayanya kesyirikan. Mayoritas. Dari sisi yang bermacam-macam, dari mulai kisah-kisah umat-umat terdahulu yang menjadikan wasilah-wasilah ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallah, kami tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan tadi kecuali kami hanya ingin mereka mendapatkan kami kepada Allah, kata mereka. Jenis kesyirikan menjadikan perantara antara seorang dengan hamba. Jadi kalau kita ingin beribadah, datang dulu ke kuburan. Kita minta sama mbah yang di kuburan yang mati ini, atau wali yang di kuburan yang mati ini, kita minta sama dia. Apa alasanmu? Alasan kami karena kami ini orang berdosa. Sehingga kalau kami ini beribadah kepada mbah ini, nanti mbah ini nyampaikan kepada Allah, Allah akan kenal dan cepat diterima. Dikiaskan dengan makhluk. Apa udah selesai? Itu udah jam 7 juga. Baik, insyaallah, barakallah. Alhamdulillah. Paham ya? Awas jangan sampai enggak jelas, nanti session yang kedua enggak pada datang. Gebuk, ya. Gebuk. Karena berarti budak, harus digebuk dulu, gebuk. Enggak apa-apa. Insyaallah nakdafi lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.